Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خير الله عزني الله وإياكم. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sampai kita pada fasal yang baru yang diberikan judul Al-Farqu Baina Husni Dhon Wal Ghurur, perbedaan antara husnu dhon, berprasangka baik, dengan al-ghurur, ketertipuan. Yang sebelumnya sudah dibahas oleh Imam Rahimahullah, tetapi beliau masih menjelaskan dengan fasal tersendiri. Karena disadari atau tidak, kita yang namanya manusia terkadang keliru atau salah di dalam persangkaan kita. Apakah itu benar-benar husnuzon, persangkaan baik yang dipuji dan diberikan pahala oleh Allah, atau persangkaan semata yang itu ternyata al-ghurur, ketertipuan, angan-angan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Naudzubillah. Qala rahimahullah, faqad tabayyana al-farqu baina husni dhon wal ghurur. Maka sungguh telah jelas perbedaan antara prasangka baik husnuzon, prasangka baik pada Allah yang itu dipuji dan dapat pahala, dengan al-ghurur, ketertipuan. Wa anna husna dhon in hamala al amal wa hasa alaihi wa saqa ilahi fa huwa sahih. Bahasanya namanya husnuzon, berbaik sangka atau berprasangka yang baik. Jika prasangka ini mendorong pelakunya terhadap amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah, ini persangkaannya, ini mendorong dia beramal kepada Allah. Wa hasra alaihi, menyemangati, menghasung amalan ketaatan. Wa saqa ilaihi fa huwa sahih, prasangka ini membawa kepada perkara-perkara tersebut yang baik. maka persangkaan demikian, kata beliau Rasulullah, sahih. Ini persangkaan yang dituntut, yang benar. Ini sesuai dengan yang disabdakan Rasul dalam hadis qudsi. Allah katakan, ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka yang baik kepadaku, maka Allah pun akan memberikan, mengabulkan apa yang menjadi persangkaan dia, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia dari prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa berprasangka yang buruk kepada Allah, maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Ketika Allah tidak memenuhi hajat-hajat kita, atau bahkan segala urusan kita menjadi sulit, karena apa? Persangkaan kita sendiri kepada Allah yang tidak baik. Sudah su'udzon terlebih dahulu, prasangkanya buruk. Kepada sesama manusia saja, kalau prasangka-prasangka kita baik kepada saudara kita, hasilnya juga positif. Istilah sekarang, positive thinking. Baik-baik saja yang dipikirkan. Maka hubungannya jadi baik. Tidak akan ada permusuhan, kebencian. Karena apa? Yang didahulukan persangkaan-persangkaan baik. Ini ketika sesama kita, manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri katakan, ana inda dzanni 'abdi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Maka sesuatu yang tidak butuh modal, hanya diperintahkan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hatinya. Tentunya amalan sudah pasti, tuntutan. Nah, babnya adalah zon-zon yang harus dilakukan hamba itu, zon yang bagaimana, persangkaan yang seperti apa, yakni husnuzon, prasangka yang baik. Wa in sa'ilal batalah wal in dimaki fil ma'asi fa huwa ghurur. Adapun kalau persangkaan dia ini, husnuzonnya, pengakuan dia husnuzon, akan tetapi ternyata mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, atau mengajak kepada perkara-perkara kemaksiatan, tenggelam dia dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, fawahurur. Yang demikian ini ketertipuan namanya. Berprasangka baik kepada Allah terus, prasangkanya baik menurut dia, tapi efek dari persangkaannya ini ternyata justru memberikan wasilah, jalan kepada dia melakukan perbuatan yang sia-sia, tenggelam dia ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka bukan husnuzon yang dibenarkan ya dengan inilah yang namanya ghurur, ketertipuan. Sebabnya banyak sekali telah disebutkan di awal-awal pembahasan. Bagaimana ketika dia keliru dalam memahami makna ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia takwil sesuai dengan cocokan hawa nafsunya sendiri. Bersandar kepada sifat-sifat Allah, Maha mengampuni, Maha memaafkan, Maha menerima taubat, tanpa memperhatikan ancaman-ancaman, bagaimana kerasnya azab Allah, yang demikian ghurur namanya. Nah, dalam keadaan harus difahami, wa'alaikumussalam, wa'ayyakum, jiwa-jiwa kita secara tabii, karakter dasarnya itu senantiasa menyuruh pada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ini dasar dari jiwa-jiwa manusia keumumannya. Illa ma rahimah rabbi. Pada dasarnya semuanya jiwa-jiwa manusia itu senantiasa menyuruh, mengajak kepada perkara yang jelek. Perkara yang kecil. Fahisyah. Ajarannya demikian. Jiwa ini pula menjadi tunggangannya syaitan. Kalau jiwanya, hawa nafsunya ini sudah mengajaknya kepada jelek, pas sudah dengan kemauan dari syaitan dan bala tentaranya. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimallahu wa husnudzon huwa raja. Maka husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, ini disebut pula dengan yang namanya raja. Raja ini diantara anwa'ul ibadah. Macam dari sekian macam jenis-jenis ibadah. Ada yang diistilahkan dengan raja. Mungkin bahasa kita harapan. Berharap. Seorang yang husnudzon kepada Allah pasti terselubung padanya yang namanya roja ini. Ada sesuatu yang dia harapkan dari Rabb-nya. Ia husnudzon kepada Allah karena ada yang ia harapkan dari darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja ini termasuk ibadah batininya. Ibadah batin yang tidak nampak, tidak kelihatan, harapan itu. Tapi bisa dilihat dari realisasi nyata, bentuk harapan dia, bagaimana sehingga memunculkan amalan-amalan. Kalau secara kalimat roja itu sendiri, maka itu termasuk amalan-amalan batin. Tidak nampak. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'ah wa zadhirun lahu 'anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Kata beliau rahimahullah, maka barang siapa yang raja'nya, harapan dia itu mendorong dirinya kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, mencegah dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka ini raja' yang sahih. Roja yang benar. Harapan yang benar. Sama dengan husnudzon tadi yang sahih. Harapan dia mengharapkan jannahnya Allah. Harapan dia mengharapkan thawabullah, pahalanya. Maka tentu harapan ini akan mendorong pelakunya melakukan asbab, sebab-sebab sampai pada yang diharapkan. Mengharapkan jannah tidak bisa sekedar diam tanpa amalan. Seorang masalah dunia saja, berharap punya uang, berharta, dia harus usaha. Mencari maisyah. Bahasanya banting tulang, peras keringat. Berusaha semampu dia bagaimana mendapatkan harta tersebut yang dia harapkan. Bisa beli motor, maka bagaimana caranya punya uang sampai bisa beli motor. Ini rojak yang benar. Mendorong dia melakukan satu amalan ketaatan kepada Allah. Dan mencegah dirinya dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini rojak yang sahih. Wa man kanat bitalatuhu roja'an wa roja'uhu bitalatan wa tafriton fahuwal maghrur. Sebaliknya, seorang yang bitalatuhu roja'an, bentuk kondisi dirinya yang banyak menganggur, ya, melakukan hal yang sia-sia. Ini dia anggap sebagai rojak. Ya. Males-malesan, dia katakan berharap jannah, tidak mau beramal. Wa roja'uhu bitolatan, dan rojaknya ini bitolah, penuh dengan kesia-siaan, pengangguran yang ia kerjakan, tidak ada amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Wa tafriton, bahkan dia menyepelekan dari amalan-amalan. Fawal maghrur, yang demikian ya, bukan roja, tapi tertipu yang demikian. Orang yang tertipu. Tidak mau melakukan amalan sekecil apapun, tidak mau. Tapi punya harapan besar. Harapannya akan diberi pahala oleh Allah. Dari mana pahala yang akan didapat? Seorang minta digaji bosnya dengan gaji yang besar, bahkan diberikan bonus. Kerjanya malas-malasan. Lembur tidak mau lembur. Dari mana mau dapat gaji lebih? Gaji yang pokok saja, bosnya sudah mikir-mikir mau ngasih. Malas-malasan. Tidak lama mungkin dipecat. Kondisi di dunia demikian. Ini yang diharapkan perkara besar, kenikmatan yang tidak terbersit atau belum terbersit di benak-benak kita. Kenikmatan abadi. Maka Imam rahimahullah akan memberikan gambaran, contoh real, sehingga kita bisa bayangkan dan bisa bandingkan nanti. Kata beliau rahimahullah, walau anna rajulan kanat lahu ardun, an yaud alaihi min maya tahu, yang memiliki sebidang tanah, sawah 1 hektar misalkan. Ia punya cita-cita sawahnya ini akan menghasilkan, akan panen, menghasilkan hasil yang bermanfaat, padi, jagung, perkara-perkara yang ada kemanfaatannya. Cita-cita dia demikian, harapannya demikian. Akan tapi apa yang dia lakukan? Fa'ah malah dia mengabaikan, tidak gubris sawah 1 hektar tersebut. Walam yaburha, tidak dia tabur benih sekalipun. Tidak ada yang dia tanam, tidak dia bajak sawahnya. Tapi dia apa? Husnudzon, bahwasanya akan panen di musim mendatang. Khusnudzon sawahnya akan padahal tanpa dia tanami, tanpa dia bajak, tanpa dia airi, tidak ada upaya-upaya dalam pertanian yang biasa dilakukan Pak Tani. Tapi apa? Dia berharap ada panen. Jaga sawahnya, tanahnya supaya kondisinya tetap subur. Tidak ada. Maka kondisi orang yang demikian, la'adatun nas min asfali sufaha, orang-orang di sekitarnya akan menganggap ini orang paling safi. Bodoh masih di atasnya lagi safi itu. Pol bodohnya. Asfahus sufaha. Pengen panen tapi tidak mau mengerjakan sebab-sebabnya. Nandur ya tak mau. Otomatis rumput banyak. Petani insya Allah lebih paham yang demikian. Gambaran yang disebutkan oleh Imam rahimahullah. Seorang menginginkan panen besar, panen raya dari tanahnya 1 hektar. Bisa dihitung kalau orang yang piawe dalam masalah ini. Nanti NP1 akan dapat sekian ton. Bisa dihitung. Tapi sebab-sebabnya ditempuh. Ini bagaimana mungkin husnudzon dia bisa panen, bisa menghasilkan ketika perkara-perkara yang harus dia lakukan tidak dilakukan sama sekali. Maka ini akan dianggap orang sebagai orang yang paling bodoh. Wa kadzalika law hassana dhannahu wa qawiyya raja'uhu bi an yaji'ahu walad min ghairi jima'. Contoh yang lain. Kemudian begitu pula husnudzonnya seseorang dan kuatnya rojak dia, harapan dia untuk mendapatkan anak. Tapi tidak mau nikah. Tidak mau jima. Punya istri tidak mau kumpul. Tapi ingin punya anak. Dari mana coba? Nah, harapan yang seperti ini. Au yasiro a'lama ahli zamani min ghairi talabin lilmi akhir sitami alaih. Untuk menjadi alim minal ulama di zamannya, tapi apa? Tidak mau talabul ilm, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengkaji kitab-kitab para ulama, tidak mau mendengarkan talim-talim asatidzah masyayikh. Langsung pengen semalam pinter, alim minal ulama, faqih minal fuqaha. Dari mana coba yang demikian bisa terwujud? Dan yang semisalnya, yang demikian ini maghrur, ya, orang yang tertipu. Fakadzalika man hassana dhannahu wa qawiyya raja'uhu fil fawz bi darajatil 'ula wan 'aimil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala. Tapi dalam, ya, tidak mungkin terwujud kecuali melakukan sebab-sebabnya. Maka begitu pula dalam urusan akhirat, siapa yang husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kuat rojanya untuk mendapatkan al-fawz, yakni kesuksesan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kenikmatan yang kekal. Tapi dia min ghairi ta'atin, tidak melakukan ketaatan sama sekali kepada Allah. Perintahnya dijauhi, larangannya dijalankan. Wala taqarrubin ila Allah ta'ala, tidak pula mendekatkan dirinya kepada Allah, bintisali awamir, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Tidak. Wajna binawahi, menjauhi larang-larangannya juga tidak. Yang demikian bukan husnuzon, tapi apa? Al-maghrur, orang yang tertipu. Allah sebutkan dalam ayat, Qul hal nabiyukum fil akhsarina a'mala. Surat Al-Kahfi. Katakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau kuberitakan fil akhsarina a'mala dengan amalan yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a. Yani orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka, perbuatan-perbuatan mereka di kehidupan dunia mereka. Wahum yahsanuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan, usaha-usaha yang baik. Pikirnya setiap amalan yang dilakukan amalan ketaatan. Sekedar sangkaan. Tapi semua amalannya, amalan yang sia-sia, amalan yang rusak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran orang yang tertipu, demikian. Pikirnya sudah melakukan ketaatan yang luar biasa. Sangkaannya bahwasanya dia orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi wabillahi taufik. Maka hanya Allah yang bisa memberikan, yang mampu memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Dan senantiasa kita meminta hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas agamanya, menjalankan, mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, begitu pula orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga macam amalan, ya. Yang pertama keimanan seseorang, ya. Kita tahu bagaimana keutamaan iman, ya, yang membedakan seorang ahlu jannah atau ahlu nar, yang membedakan orang yang dicintai Allah dan musuh Allah, keimanan dia. Sekian keutamaan Allah sebutkan. Di antaranya yang sudah kita hafal semua. Wala asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sungguh manusia semuanya itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, di antaranya. Ya, kecuali orang yang beriman. Iman yang pertama yang disebut. Di sini, ya, orang yang beriman, orang yang berhijrah, meninggalkan sanak familinya, tanah kelahirannya, untuk memenuhi perintah Rabb-nya, menuju tempat yang penuh dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, kekufuran, menuju tempat yang penuh dengan keimanan. Wajahatu fisabilillah, berjihad, ini amalan sangat besar dalam Islam. Puncak dari segala amalan ibadah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini yang melakukan sebab-sebab dari amalan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepadanya. Tapi dengan apa? Melakukan amalan dulu. Ini sebagai dalil, kata Syekh Shalih rahimahullah, ayat ini sebagai dalil bahwasanya, ya, wajib untuk melakukan satu sebab. Ya. Allah dengan hikmahnya memberikan kemuliaan, ampunan, pahala, kenikmatan berupa jannah bagi hamba-hambanya, tapi dengan apa? Sebab-sebab yang dijalankan oleh hamba tersebut. Sehingga di sini dalil yang jelas bahwasanya seorang itu harus melakukan satu sebab. Setelah melakukannya, baru husnudzon kepada Allah, rojak kepadanya, mengharapkan apa yang ada di sisinya. Dan Allah tutup, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang-orang yang melakukan sebab ini memang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, kasih sayangnya, setelah melakukan sebab terlebih dahulu. Qala rahimallah fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhihi ta'at. Perhatikan bagaimana Allah menjadikan rojak mereka, ya, dengan perbuatan mengerjakan ketaatan-ketaatan ini, keimanan, hijrah, jihad, amalan-amalan besar. Yang semakna dengan ayat ini dalam firman Allah Ta'ala, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Qur'an wa aqamus shalah, yang senantiasa menegakkan ibadah salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya sebagian dari mimma razaqnahum, sebagian dari harta yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, juga dengan terang-terangan dalam berinfak, sedekah. Setelah ayat ini Allah sebutkan apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang lantabur, yang tidak akan merugi. Perdagangan yang pasti bati, untung, perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa? Amalan terlebih dahulu. Kitabullah apa? Yatluna kitabullah, baca Al-Qur'an. Disebutkan saya tadi, tidak sekedar baca, pelajari kandungannya, baca tafsir yang disebutkan ulama, kerjakan tuntutan dari ayat tersebut. Itu yang terbaik. Mampunya baru baca, walhamdulillah. Agar pahala sendiri baca Al-Quran. Bacanya masih terbata-bata, belum lancar, ada sendiri pahalanya. Lancar, walhamdulillah, lebih baik. Menegakkan sholat, ini juga amalan utama. Imaduddin, sholat tiangnya agama, tiangnya agama kita. Kuat, rapuhnya agama kita, amalan ini, sholat. Yang dengannya pula, amalan nanti hisab pertama, melihat baik tidaknya sholat kita. Pengen hisabnya lancar, perbaiki sholatnya. Berinfak, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ada sisi maslahatnya masing-masing, ada keutamaannya masing-masing, sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan-amalan, ya. Sebab-sebab yang ditempuh oleh seorang hamba berharap perniagaan kepada Allah. Tidak tangan kosong, bukan tanpa amalan. Dan perniagaan dengan Allah tidak akan rugi sedikitpun. Yaitu berupa jannahnya, kenikmatan yang kekal abadi. Terkait dengan perniagaan kepada Allah, ada ayat lain yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saff, insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, satu perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Apa bentuk perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kembali lagi, iman, ini amalan besar. Ya. Maratibuddin, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Jihad lagi, jihad fi sabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua terbaik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ya, kalau kita benar-benar yakin mengetahui tentang janji Allah. Tidak cukup di sini. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa di antara yang akan didapatkan bagi orang yang berniaga kepada Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah pula akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Belum kita bisa bayangkan bagaimana. Nah, mengalir di bawah kita sungai-sungai. Suatu yang sangat menakjubkan. Ya, menakjubkan sekali. Disebutkan Jaisaimin, sungai-sungai bentuknya di jannah bagaimana? Tanpa parit. Kita ingin sungai apa? Madu. Sungai susu. Ada keinginan langsung lewat itu sungai mendekati kita, tinggal nyiduk. Tidak bersusah payah. Memang tidak ada susah payah di sana. Tapi bayangkan tanpa parit itu seperti apa. Memang belum terbersih sama sekali di benak-benak kita. Kenikmatan yang luar biasa. Khamr yang di dunia tidak boleh, halal nanti di sana. Sabar di dunia. Mengharapkan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan Allah akan berikan tempat tinggal yang baik di jannah 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Kurang apa? Ya. Tapi ini butuhnya apa? Keimanan, keyakinan kita yang mantap terhadap janji-janji Allah. Dengan modal amalan-amalan tadi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jihad, bisa belilah kalau ada resolusi jihad. Jangan takut-takut. Berani. Dan bentuk jihad, ini bisa dengan harta atau juara kealmin semuanya. Mana yang dibutuhkan? Jihad, bisa belilah. Maka itu akan yang diraih. Seorang ketika melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanifil azami Allah wa yakum. Kemudian Imam rahimahullah lanjutkan wa qalal muhtarun. Kemudian orang-orang yang tertipu itu mengatakan innal mufarritina al mudayyi'ina li huquqillah al mu'attilina li awamir al faghina 'ala ibadihi al-mutajarri'ina ala maharimih ula'ika yarjuna rahimallah. Rahimahullah. Ya. Perhatikan. Ini ucapan orang-orang yang maghrur. Yang tertipu. Bahwasanya mufarritin, orang-orang yang mengabaikan amalan-amalan kepada Allah. Melalaikan, menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'attilina li'awamir, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, justru menjalankan apa yang dilarangnya. Al-baghina 'ala ibadi, sukanya berbuat zalim dengan hamba-hamba yang lain, dengan saudaranya yang lain. Mutajarri'ina 'ala maharimi, lancang dia berani melanggar batasan-batasan Allah. Keharuman-keharuman Allah Subhanahu wa ta'ala dilanggar. Ini mereka katakan ulaika yarjuna rahimahullah, rahimahullah. Ini rahmatullah. Yarjuna rahmatullah. Kata mereka, inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dengan pelanggaran-pelanggaran, sekian pelanggaran tadi. Tafrid dengan amalan ketaatan, menyepelekan, ya, menganggap remeh. Doya menyanyiakan hak-hak Allah, hukukillah. Mu'attilin, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan sebagai mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, demikian. Ini kata beliau rahmatullah, ucapan muhtarun, orang-orang yang tertipu. Maka beliau akhiri pada fasal ini dengan ucapan beliau rahimahullah, wasirul masalah. Maka poin pokok atau rahasia dari masalah yang kita bahas, al-farqu baina husnidzan wal ghurur, kata beliau rahimahullah, anna roja, wa husnul dzan innama yakunu ma'al ityani fil asbab allati iktadatha hikmatullah fi syar'i. Bahwasanya yang namanya roja, harapan, roja yang dipuji oleh Allah, ibadah, roja, dan husnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah, ini bisa terwujud ma'al ityani bil asbab, dengan seorang itu menjalani sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariatnya. Dan memang demikian, ya, dalam syariat Allah, dengan hikmahnya, tidak serta-merta, tapi ada asbab yang harus ditempuh. Walaupun tidak boleh pula kemudian sandarannya mutlak kepada asbab tersebut. Seorang pengen mendapatkan jannah, mendapatkan pahala, harus melakukan amalan ketaatan. Tapi tidak boleh kemudian seorang serta-merta sandarannya sudah merasa beramal banyak, pasti akan masuk jannah. Tidak boleh demikian. Tetap harapannya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati iqtadatha hikmatullah fi syar'ih wa qadarih. Yang dituntut hikmah Allah dalam syariatnya dan dalam takdir Allah wa thawabih wa karamatih. Yani mengharapkan pahala Allah, kemuliaan Allah, harus menempuh sebab-sebabnya. Fayatil abdu biha thumma yuhasin dhannahu bi rabbih. Hendaknya seorang hamba mengerjakan sebab-sebab tersebut, baru kemudian dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan asbab. Setelah amalan sholat, sholat malamnya, sholat wajib otomatis, nawafilahnya, siam-siam sunnahnya, amalan ketaatan sudah dia lakukan, maka dia husnudzon kepada Allah. Allah akan berikan pahala kepada dirinya. Allah akan memberikan kecintaan kepada dirinya, keridhaannya kepada dirinya. Allah pula akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Ini harapan seseorang yang sudah melakukan ketaatan yang menjadi sebab-sebab tadi. Wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha, dan mengharapkan kepada Allah pula supaya apa? Tidak menyerahkan dirinya kepada nafsunya. Ya. Mewakilkan sudah pasrah bongkoan kepada dirinya, merasa mampu segalanya. Tidak ada sandaran kepada Allah sama sekali. Nah. Maka ini sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ma'ruf doa, termasuk doa pagi petang. Yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara lafadznya Rasulullah sebutkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya hayyu ya qayyum, berwasilah dengan nama dan sifat Allah. Dengan rahmatmu, astaghifu, aku meminta kepadamu. Aslih li sya'ni kullih. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah segala urusanku, semuanya. Minta diperbaiki oleh Allah SWT. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan janganlah engkau wakilkan kepada diriku, jiwaku ini, barang sekejap mata pun. Tapi apa? Sandarnya kepada Allah mutlak. Jangan sampai diwakilkan kepada dirinya. Karena apa? Innan nafsa lamaratun bisu. Bahaya. Kalau pasrahnya kepada jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Bahkan Rasulullah doanya kepada Allah demikian. Meminta supaya apa? Tidak diwakilkan kepada dirinya. Terlebih kita umatnya, ya, yang tidak ada rekomendasi, tidak ada maksumah, terbebas dari dosa enggak. Setiap waktu kita berpotensi untuk dosa dan salah. Harus lebih lagi dalam tawakalnya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alaha musilatan lima yanfa'u. Dan minta kepada Allah supaya menjadikan yakni sebab-sebab ini mengantarkan pada perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk dirinya. Wa yasrifu anhu ma yu'aridha wa yutlu atharha. Dan minta kepada Allah supaya memalingkan darinya ya perkara-perkara yang bisa merintangi dari sebab-sebab yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia amalkan, supaya apa? Diterima rintangan, halangan berupa was-was godaan syaitan, meminta supaya dipalingkan dari ini semua, diselamatkan dari gangguan dan godaan syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya dijauhkan oleh Allah dari batalnya pengaruh-pengaruh ketaatan kita, senantiasa diterima ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia, ikhwan fillah, manusia kalau itu dalam masalah ilmu, dia diberikan kemudahan oleh Allah menjadi alim minal ulama, misalkan fitnahnya yakni masalah ujub, merasa lebih dari yang lain, merasa paling berilmu, yang lain di bawahnya. Ini fitnahnya. Kalau dia diberikan harta, keluasan harta oleh Allah, maka fitnahnya, ujian yang dia hadapi adalah kibir, sombongan. Ya. Kalau dia dimudahkan dalam masalah ibadah, menjadi seorang abid, ahli ibadah, maka yang menghinggapi orang-orang yang demikian adalah gurur, ketertipuan, riya, sum'ah, ujub, dan yang semisalnya. Sehingga jangan sampai kita diwakilkan kepada jiwa-jiwa kita. Sandaran kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan. Itu semua adalah kemudahan yang Allah berikan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'lamu bishawab. La barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.